Kemudian berkata dua orang imam, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaihima, beliau menjelaskan dari mazhab as-salaf, beliau al-murji'atu al-mubtadi'ah dhullal. Yang ini tertulis di sini al-murji'ah al-mubtadi'ah, bagi sebagian cetakan al-murji'ah mubtadi'atun dhullal, tidak pakai alif lam. Ya. Jadi murji'ah adalah ahli bid'ah yang sesat, orang-orang yang sesat. Apa itu murji'ah? Kelompok murji'ah dari kata alirja. Alirja itu secara bahasa artinya yang mengakhirkan. Yang mengakhirkan. Dikatakan mereka murji'ah sebab mereka mengakhirkan amalan dari penamaan keimanan. Ya. Telah berlalu bersama kita di definisi iman, bahwa iman ucapan, keyakinan dan amalan. Ya. Kalau kelompok murji'ah, amalan mereka keluarkan dari rangkaian keimanan. Mereka keluarkan dari rangkaian keimanan. Begitu mereka akhirkan amalan dari keimanan, ini artinya mereka mengirja. Nah, karena itulah mereka disebut murji'ah. Kelompok murji'ah. Baik, saya perlu kembali mengulas ya, bahwa iman di kalangan ahli sunnah itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu iman. Adapun kelompok murji'ah, mereka menyimpang dalam hal ini. Dan kelompok murji'ah ini ada beberapa cabang lagi. Ada yang ekstrim. Yang paling ekstrimnya adalah kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ma'rifah, pengetahuan saja. Cukup pengetahuan. Yang kedua dari kelompok murji'ah, ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah hanya sekedar tasdik, pembenaran. Ya, ya cukup dia benarkan, maka dia sudah mukmin. Dan ini pendapat batil. Kalau cukup dia benarkan, dia ketahui, dia mukmin, maka Fir'aun sudah apa? Sudah beriman. Jelas ya? Buat Fir'aun, dia meyakini ya, Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia beriman. Sebelum dia meninggal, dia berkata amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Dia beriman kepada siapa yang Bani Israel beriman itu kepadanya. Tapi keimanannya tidak dianggap sebab dia nyawanya sudah ditenggorokan, baru dia beriman. Mereka dikatakan dalam ayat setelahnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sekarang baru kamu beriman. Padahal sebelumnya kamu telah bermaksiat dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jelas ya? Kelompok yang ketiga dari kelompok murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman cukup dengan ucapan saja. Nah, ini pendapat kelompok Al-Karramiyah. Ini juga pendapat batil. Kalau iman cukup dengan ucapan, maka kaum munafikin semuanya adalah apa? Beriman. Ya. Sedangkan kaum munafikin ini dihukumi dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Kelompok yang keempat dari kelompok murji'ah, mereka yang disebut dengan nama murji'atul fuqaha. Ini yang paling ringannya. Adapun tiga yang sebelumnya, ini ahlul bid'ah sesat, nyata kesesatannya. Adapun yang keempat ini mereka keliru. Ya. Mereka keliru dalam masalah iman ini. Karena itu Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Kitabul Iman, ketika beliau menguraikan pendapat tentang iman, beliau hanya menjelaskan pendapat ahli sunnah dan pendapat murji'atul fuqaha yang beliau anggap sebagai sebagian ahlul ilmu. Ada pun yang lainnya itu bukan ulama. Kelompok Jahmiyah, Jahmiyah ada kelompok bernisbat kepada Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini dari makhluk yang paling jahil terhadap tuntunan agama. Ya. Karena itu dia jatuh di dalam kesatan-kesatan yang sangat besar. Salah satunya ini dalam pemahaman masalah murji'ah. Nah, jelas ya. Dan murji'atul fuqaha di sini, ketika mereka mengeluarkan keimanan, mengeluarkan amalan dari keimanan, mereka keliru. Sebab amalan itu bagian dari apa? Keimanan. Banyak dalil yang menjelaskannya bahwa amalan bagian dari keimanan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Mengeluarkan salat apa menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Salat dan zakat ada amalan atau tidak? Ada amalan. Selain Allah firman, "Dzalika dinul qayyimah." Itu adalah agama yang lurus. Berarti semuanya adalah apa? Dihitung sebagai agama. Di antara dalil juga adalah firman Allah di surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Sungguhnya kaum mukminin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya maka mereka bertambah keimanan dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini sudah tiga amalan. Dan mereka menegakkan sholat dan terhadap rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Ini ada dari amalan. Setelah itu Allah firman, mereka inilah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Berarti amalan bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan iman, boleh katakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 73 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari apa? Dari jalan. Menyingkir gangguan dari jalan apa ini? Hah? Ya, amalan disebut dari cabang keimanan. Dan banyak lagi dalil ya tentang hal ini yang memastikan bahwa kelompok murjiah di sini keliru. Dan hukum umum yang disebut oleh penulis bahwa al-murji'ah mubtadi'atun dullal, mereka adalah ahlul bidah yang sesat. Jelas ya? Nah, apalagi kelompok murji'ah yang mengatakan bahwa tidak, dosa itu tidak membahayakan keimanan. Ya. Sebab bagi mereka keimanan itu satu bagian. Ya. Keimanan satu bagian. Kalau ada yang berbuat dosa, maka dia tetap iman, tetap mukmin. Dosa itu tidak membahayakan. Jelas ya? Dan mereka ini dianggap bermain-main, mempermainkan agama. Sebab kalau dosa tidak mempengaruhi keimanan, maka apa bedanya antara orang yang rajin sholat dengan berzina? Ya kan? Orang yang berzina tetap mukmin, orang yang sholat juga mukmin. Sama. Dalam artian dosa tidak mempengaruhi keimanan. Jelas ya? Ya, karena itulah wajar kalau dihukumi sebagai kelompok yang sesat. Kemudian kata beliau, wal qadariyah itu mubtadi'atun dullal. Dan qadariyah adalah ahlul bidah yang sesat. Ini kelompok qadariyah. orang-orang yang mengingkari takdir. Ya. Atau saya bahasakan yang bahasa yang lebih detail, Al-Qadariyah adalah orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Sebab penyimpangannya dalam masalah takdir itu terbagi dua. Qadariyah ada dua golongan. Ada disebut dengan nama Qadariyah Nufah dan ada Qadariyah Musbitah. Qadariyah Musbitah. Qadariyah Nufah, ya, ini mereka yang mengatakan bahwa perbuatan hamba, ya, itu adalah perbuatannya sendiri. Dan perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba sendiri. Kehendak hamba dan ciptaan apa? Hamba sendiri. Nah, ya, ini kelompok Qadariyah Nufah. Kalau Qadariyah Musbitah, kebalikannya. Mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak hamba. Kehendak Allah bukan apa? Kehendak hamba. Ini sudah berlalu ya dalam pembahasan takdir. Kalau kita uraikan. Iya. Dalam pembahasan takdir. Yang jelas, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa dari prinsip Islam dalam keimanan kepada takdir, seorang wajib mengimani bahwa segala yang terjadi itu terjadi dengan kehendak Allah. Dan apa yang ditakdirkan, Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Ini dua hal. Nah, Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah rabbul alamin menghendakinya. Jadi hamba memang punya kehendak. Tapi kehendak ini bukan ciptaannya sendiri. Kehendak ini Allah yang menghendakinya terjadi. Jelas ya? Nah, ayat ini bantahan untuk dua kelompok sekaligus, Qadariyah Nufah dan Qadariyah Musbitah. Qadariyah Musbitah ini biasanya lebih dikenal dengan nama Al-Jabriyah. Lebih dikenal dengan nama apa? Al-Jabriyah. Iya. Bagi Qadariyah Nufah, Allah berfirman, "Wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki." Jadi untuk Jabriyah, "Wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak." Dibantah untuk Jabriyah. Allah menetapkan bahwa hamba punya apa? Punya kehendak. Qadariyah berkata, "Hamba tidak punya kehendak." Orang Jabriyah berkata, "Hamba tidak punya apa? Kehendak." Katanya hamba itu seperti bulu, di mana dihempaskan oleh angin, dia ikut ke sana. Tidak ada kehendaknya. Dia terpaksa melakukan. Ibaratnya seperti kata seorang penyair mereka, "Alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i." Dia dilempar ke tengah laut dalam keadaan tangannya terikat. Lalu dikatakan kepadanya, "Hati-hati kamu, jangan sampai kena air." Ya. Ya, maksudnya dia terima saja, diperlakukan apapun terima. Jelas? Dia tidak punya kehendak untuk membantah, menolak. Ini Jibriyah. Mereka berlebihan menetapkan kehendak Allah sampai mereka tiadakan kehendak dari apa? Hamba. Kebalikannya adalah Qadariyah An-Nufah. Ini kelompok Mu'tazilah yang semisal dengannya. Mereka mengatakan bahwa ya, hamba punya kehendak dan kehendak hamba ini bukan kehendak Allah, kehendak dia sendiri. Ya. Bukan ciptaan Allah, ciptaan si hamba sendiri. Jelas ya? Ciptaan si hamba sendiri. Ini Qadariyah Nufah. Ya. Ini penamaan Qadariyah, ini penamaan untuk kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Ya, rincian yang menyimpan di dalamnya, kalau Qadariyah Nufah, yang menyimpan di dalamnya kelompok Al-Mu'tazilah. Ya. Dan sebagian orang-orang Syiah. Kalau kelompok Jabriyah yang menyimpan di dalamnya, ya, ada Jabriyah ekstrim, itu adalah kelompok Jahmiyah. Dan ada Jabriyah sedang-sedang, Itu adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, kelompok Al-Asy'ariyah. Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Saya agak riskan untuk mengulanginya sekarang sebab perlu banyak uraian. Ya, dan saya nasihatkan kepada ikhwan yang tidak menghadiri daurah sebelumnya untuk mendengarkan ya pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum Al-Qadariyah adalah Mubtadi Abdullah. Bahkan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, majusi hadhil ummah. Qadariyah adalah orang-orang majusinya umatnya. Ini ya diarahkan kepada Qadariyah An-Nufah. Jadi Rasulullah bersabda Qadariyah, kelompok Qadariyah adalah orang-orang majusi umat ini. Orang-orang majusi itu bagaimana? Orang-orang majusi meyakini pencipta ada berapa? Ada dua. Ada pencipta kegelapan, ada pencipta cahaya, ada pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Sama dengan Qadariyah An-Nufah. Ya, kalau perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri, ciptaan si hamba, bukan ciptaan apa? Ciptaan Allah. Berarti ada dua pencipta. Iya. Nah, karena itu mereka dikatakan bahwa mereka adalah majusi umat ini. Dan hadisnya syah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau mentakhrij Kitab Sunnah karya Ibnu Abi Aqil. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Faman ankara minhum anna Allah azza wa jalla la ya'lam ma lam yakun qabla an yakun fa huwa kafir." Iya. Ini ukuran di dalam menyikapi kelompok Qadariyah. Sebab di Qadariyah ekstrim, yang sangat ekstrimnya yang pertama, Ma'bad al-Juhani, itu mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka katakan sesuatu kalau terjadi, Allah baru tahu. Setelah terjadinya, baru tahu. Sebelum terjadi, Allah tidak tahu. Dan ini namanya mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah. Sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Jelas ya? Karena itu ukuran mengkafirkan. Kelompok Qadariyah itu tidak kafir. Tapi yang dikafirkan, siapa yang mengingkari ilmu Allah. Itu dianggap kafir. Nah, dan ini ukuran yang dipegang oleh para ulama as-salaf di dalam mengkafirkan apa? Kelompok Al-Qadariyah. Kata beliau, siapa yang mengingkari bahwa Allah tidak mengetahui, ya, kalimat la di sini, ya, sebaiknya di apa namanya? Ya, harusnya enggak disebut. Nah, maksudnya di sini siapa yang mengingkari bahwa Allah mengetahui sesuatu apa yang belum terjadi sebelum sesuatu itu terjadi, maka dia dianggap kafir. Sebab dia mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah. Nah. Baik. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kelompok Qadariyah ini adalah ahlul bid'ah sesat. Sebagian dari kelompok Qadariyah ada yang dikatakan kafir keluar dari Islam. Ketentuan dia dikatakan kafir keluar dari Islam kalau dia mengingkari apa? Ilmu Allah. Kalau dia mengatakan Allah tidak tahu sesuatu itu sebelum terjadinya. Ya. Kalau dia mengatakan seperti itu, Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya, maka dia dianggap apa? Dianggap kafir. Nah, sebab Allah maha mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang setelah terjadi. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah, jelas ya? Ilmu Allah maha luas. Ilmu Allah maha luas. Baik. Ini dari keyakinan hendaknya kita tanamkan. Dan dalil-dalil tentang hal ini juga kita uraikan. Sudah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu. Iya. Baik, kemudian yang ketiga dari kelompok yang menyimpang di sini, beliau katakan wa annal jahmiyata kuffar. Ya, kalau jahmiyah langsung qonis. Ya, dan sungguhnya kelompok Jahmiyah adalah kafir. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Mereka mengkafirkan Jahmiyah. Mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Nah, dari Imam Al-Lalakai dalam kitabnya ini, beliau membawakan ucapan-ucapan para a'immah, para imam ahli sunnah yang mengkafirkan Jahmiyah. Ada yang beliau bawakan dengan sanadnya, ada yang tanpa sanad. Jumlahnya, ya, beliau nukil dari lebih dari 500 ulama yang mengkafirkan kelompok apa? Jahmiyah. Itu pun di akhirnya beliau katakan, ya, bahwa apa yang beliau kumpul ini, andai kata beliau cari lagi, beliau akan dapat lebih daripada itu. Jelas ya? Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam dunia beliau tentang kelompok Jahmiyah. Laqad taqallada kufrahum 50 fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka anhumu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Pengkafiran dari 500 ulama ini dinukil oleh Al-Lalakai dalam kitabnya. Ini kitab yang kita baca. Dan sebelumnya Imam At-Tabarani menjelaskannya. Imam At-Tabarani telah menjelaskan kafirnya kelompok Jahmiyah. Nah, kelompok Jahmiyah ini adalah sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Ya. Hampir setiap kelompok yang datang setelah Jahmiyah itu terpengaruh dengan pemikirannya. Sedikit banyak terwarnai dengan pemikiran apa? Pemikiran Jahmiyah. Ya. Nah, kelompok Jahmiyah ini di antara pemikiran pokok mereka yang menyimpang, yang pertama mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, di dalam masalah sifat-sifat, kelompok Jahmiyah menafikan seluruh nama dan seluruh sifat. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Seluruh nama dan seluruh apa? Seluruh sifat. Kecuali satu sifat aja mereka tetapkan. Ya, sifat al-wujud, sifat adanya Allah. Jelas ya? Nah, dan ini yang paling parah kesalahannya. Kalau Mu'tazilah dia nafikan sifat, dia tetapkan nama. Kalau kelompok Asy'ariyah, dia tetapkan nama, adapun sifat, mereka hanya menetapkan berapa sifat? 7 sifat. Dan dari 7 ini mereka cabang, mereka kembangkan lagi menjadi sifat 20 dan seterusnya. Jelas ya? Nah, baik. Jadi ini kelompok Jahmiyah dalam masalah sifat. Yang ketiga, kelompok Jahmiyah adalah orang yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ini penyimpangan yang ketiga. Penyimpangan yang keempat dari kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Penyimpangan yang kelima dari kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan, atau Al-Jahmiyah di dalam masalah iman tadi, mereka adalah murji apa? Murji yang paling ekstrim. Buat mereka katakan bahwa iman cukup dengan pengetahuan. Ma'ruf. Nah, penyimpangan yang keenam dalam masalah takdir, ya, kelompok Jahmiyah adalah Jabriyah paling ekstrim. Ya, kalau kelompok Asy'ariyah ekstrimnya sedang-sedang saja. Mereka katakan bahwa hamba itu apa, batinnya itulah yang majbur, terpaksa mengikuti. Adapun zahirnya tidak. Zahirnya dia berbuat, melaksanakan ini dan seterusnya. Ya, tapi batinnya, hakikatnya Allah yang melakukan itu. Allah yang menghendakinya. Itu ucapan siapa? Kelompok Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah tidak tanggung-tanggung. Ya. Hamba zahir dan batinnya semuanya Allah yang berbuat. Semuanya Allah yang apa? Berbuat. Ini Jabriyah ekstrim mereka dalam masalah takdir. Jadi ini diantara penyimpangan-penyimpangan kelompok Jahmiyah. Karena itu wajar mereka dikafirkan oleh para ulama. Satu saja dari apa yang disebutkan tadi, siapa yang mengingkarinya itu dianggap kafir. Ya. Apalagi di sini dia mengumpulkan berbagai penyimpangan tersebut. Jelas ya? Dan sekali lagi ini adalah hukum umum. Kita sudah terangkan di pembahasan yang telah lalu bahwa dibedakan antara hukum umum dan hukum khusus. Kalau hukum umum dikatakan kelompok Jahmiyah kafir, itu hukum umum namanya. Orang yang terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah, apakah langsung dikafirkan? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya belum tentu. Sebab dilihat, kalau perbuatannya, ucapannya jelas kekufuran, tapi belum tentu orang yang melakukannya itu kafir. Nah, dan ini dari kedairailan di dalam masalah pengkafiran yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, jelas ya. Kemudian kata beliau, wa anna rafidata rafadul Islam. Dan sesungguhnya kelompok Syiah Rafidah, mereka ini rafadu al-Islam, mereka menolak Islam. Iya, mereka menolak Islam. So, kalimat Rafidah itu artinya menolak. Asal kali orang-orang Syiah dikatakan Rafidah, mereka datang kepada Muhammad bin Hasan, ya, Ibn al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Talib. Ya. Dan mereka ini dinasihati orang-orang Syiah supaya jangan mencerca Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka membangkang, menolak. Maka dikatakan, idhabu fa antum ar-rafidah. Pergilah kalian, kalian adalah ar-rafidah, orang yang menolak. Nah, semenjak itu mereka dikenal dengan kelompok apa? Kelompok Rafidah. Jelas ya? Ya. Jadi ini asal penamaan, kenapa mereka disebut dengan nama Rafidah. Dan mereka disebut dengan nama Syiah, ya, karena mereka mengaku punya loyalitas kepada keluarga Nabi. Ya, walaupun loyalitasnya tanda petik. Ya, kecintaan mereka kepada Ahlul Bait itu adalah kedustaan. Tidak pernah ada suatu hari mereka cinta kepada Ahlul Bait. Ya, karena itu Imam Syafi'i sangat mengingkari kalau mereka ini kelompok Syiah cinta kepada Ahlul Bait. Kata Syafi'i rahimahullah, "Law kana rahban hubbu ahli baitin falyashhad thaqalani anni rafidi." Kata Syafi'i, andai kata Syiah Rafidah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya juga adalah Syiah Rafidah. Andai kata, tapi itu tidak mungkin terjadi. Tidak dalam sejarah. So, mereka ini orang yang merusak kehormatan Ahlul Bait. Syiah Rafidah. Nah, kelompok Syiah Rafidah ini awal kali munculnya, ya, itu melalui perantara seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yahudi yang pura-pura masuk Islam ini namanya siapa? Abdullah bin Sabah. Ya. Dan Abdullah bin Sabah ini adalah sosok hakiki. Ya, orang-orang Syiah mengatakan itu adalah sosok fiktif. Itu hanya rekayasa ahli sunnah saja. Tidak ada nama Abdullah bin Sabah, kata mereka. Ya. Perhatikan. Dan ini kedustaan kaum Syiah Rafidah. Sebab di dalam buku-buku Syiah sendiri, nama Abdullah bin Sabah adalah nama yang dikenal. Jelas ya? Dalam buku-buku Syiah sendiri. Ya, kalau mereka mengatakan itu rekayasa ahli sunnah, ya, maka ini termasuk takiyah orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah punya sebuah keyakinan disebut dengan nama akidah takiyah. Takiyah itu dia boleh berbohong, berdusta untuk sesuatu. Dan kalau dia berbohong dan berdusta, dapat pahala. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia mendustai ahli sunnah, wah itu bohong ahli sunnah, itu sosok fiktif. Itu biasa, sebab mereka menganggap dirinya apa? Dapat pahala. Nah, jelas ya? Dan ini repotnya kelompok Syiah. Ya, kalau mereka didebat, oh kita tidak begitu. Kita tidak berbuat begitu. Itu biasa mereka. Tidak begini, tidak begitu. Mereka anggap dapat pahala dengan berdusta. Padahal mereka melakukannya. Padahal mereka apa? Melakukannya. Nah, ini kelompok Syiah Rafidah. Dan kelompok Syiah ini ada beberapa sekte dan yang dia yang dimaksudkan dengan Rafidhah ini adalah kelompok Syiah yang meyakini sejumlah keyakinan yang mengandung makna kekafiran. Ya, mereka meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran yang kurang. Ya, mushaf yang kita baca ini mushaf yang apa? Kurang. Mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Katanya besarnya 3 kali lipat dari mushaf yang kita baca. Nah, di mana Mushaf Fatimahnya mereka ini? Hah? Apa? Ya. Di mana Mushaf Fatimah mereka ini? Ini disimpan oleh Imam Mahdi mereka. Ya. Jadi mereka punya Imam Mahdi, itu imam yang ke-12-nya. Jadi imam pertamanya Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anaknya terus berurut sampai imam ke-12 nanti Imam Mahdi. Jelas ya? Imam ke-12-nya ini, ya, kalau Mahdinya Ahli Sunnah itu belum lahir. Nanti dia di akhir mana? Di akhir masa. Ahli Sunnah menetapkan ada Imam Mahdi. Kalau diterangkan dalam hadis. Tapi Ahli Sunnah mengatakan Imam Mahdi ini keluar di mana? Di akhir masa. Kalau Imam Mahdinya kelompok Syiah sudah lahir semenjak dahulu. Cuma bersembunyi di Sirdab. Ya, tahu Sirdab? Sirdab ini sebuah gua. Ya. Sebuah gua ditutup dengan apa? Besi. Kayak kerangka yang begitu. Imam Mahdinya bersembunyi di dalam. Nah, bersembunyi di dalam. Kenapa Imam Mahdi bersembunyi? Diterangkan dalam buku-buku Syiah yang merupakan rujukan mereka bahwa sekarang masa lemah. Nanti dia akan keluar di masa ketiga sudah kuat. Ya, berarti Imam Mahdinya pengecut. Ya, penakut. Sudah sekian lama dia bersembunyi, berapa ratus tahun. Sekarang supaya punya negara. Ya, menantang nuklir lagi. Ya. Sampai sekarang tidak keluar Imam Mahdi. Ini termasuk kedustaan orang-orang Syiah. Ya, dan di antara akidah mereka adalah mengkafirkan para sahabat selain dari Ahlul Bait. Abu Bakar dan Umar dianggap tagut oleh mereka. Nah, dikafirkan. Demikian pula Utsman bin Affan. Ya, dan para sahabat yang lainnya. Seluruh sahabat selain dari Ahlul Bait dan beberapa orang sahabat dihitung pakai jari, mereka perkecualikan, tidak dikafirkan. Seperti Abu Dzar, Salman, Al-Farisi, ya, dan selainnya mereka tidak dikafirkan. Yang lainnya, tahu rata semuanya sahabat adalah apa? Kafir. Nah, dan mengkafirkan sahabat, kebanyakan sahabat ini adalah pembatal keislaman dalam akidah Ahli Sunnah. Termasuk pembatal keislaman. Jelas ya? Ini sekarang mengatakan Al-Quran itu kurang, membatalkan keislaman atau tidak? Dia katakan Al-Quran kurang satu huruf saja, itu membatalkan keislaman. Apalagi ini, hilang 2/3. Ya. Hilang 2/3. Nah, ya, dan ada di dalam buku-buku mereka tambahan-tambahan. Contoh-contoh, ayat. Misalnya surah Alam Nasyrah. Alam Nasyrah laka sadarak. Wawada'ana anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Sampai situ kalau kita di bacaan Quran kita langsung apa? Fa inna ma'al usri yusra. Kalau mereka tidak, ada tambahan ayat di situ, wa ja'alna 'aliyan sihra, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ini ada tambahannya. Jelas ya? Ini tambahan. Kemana sangkut pautnya kemana? Dari sisi keindahan bahasa, dari sisi ya. Tidak ada hubungannya. Ya. Sebab para pendusta tidak mungkin menambah Al-Quran. Ya. Tidak mungkin bisa menambah Al-Quran yang penuh dengan mukjizat dan penuh dengan apa namanya tantangan terhadap siapa saja yang bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengannya. Ya. Jelas ya. Dan ini mereka menambah-nambah. Ya. Dan jangan dikira riwayat-riwayat itu riwayat yang tidak ada. Ada di dalam buku-buku yang merupakan sumber rujukan kaum Syiah. Nah. Jelas ya? Di antara akidah mereka juga, kelompok Syiah Rafidhah, nah, berkeyakinan dengan akidah Ar-Raja'ah. Ya. Berkeyakinan dengan akidah Ar-Raja'ah. Bahwa nanti, ya, di akhir masa, ya, sebelum hari kiamat, Abu Bakar dan Umar akan dibangkitkan oleh Ahlul Bait, dikeluarkan dari kuburnya. Jadi sebelum hari kiamat ini sudah dibangkitkan. Nah, kemudian mereka akan disiksa, diberikan pembalasan terhadap pengkhianatan mereka berdua. Merebut apa? Merebut khilafah Ali bin Abi Thalib, hak Ali bin Abi Thalib. Nah, dan banyak lagi akidah-akidah mereka. Ya, ada belasan bahkan puluhan akidah kelompok Syiah kalau dicocokkan dengan buku-buku orang Yahudi sama keyakinannya. Sama dengan keyakinan siapa? Orang-orang Yahudi. Dan ada sebagian dari ulama kita di masa ini menulis buku, ya, khusus dia kumpulkan persamaan kaum Syiah Rafidah dengan Yahudi. Langsung dari bukunya masing-masing. Kelompok Syiah berkata dalam bukunya begini, orang Yahudi berkata dalam bukunya begini. Persis. Ya. Dan ini wajar sebab asalnya Syiah Rafidah ini siapa yang bawa? Ya, Abdullah bin Safa, orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Jelas ya? Ya, sekarang Syiah Rafidah yang keadaannya seperti ini, kira-kira apakah bisa dikatakan, ya, bahwa mungkin, ya, seorang Islam bergandengan tangan dengan mereka? Nah, beda antara agama Islam dengan agama kelompok Syiah Rafidah. Jelas ya? Ini kelompok Syiah Rafidah yang mengandung keyakinan-keyakinan yang mengkafirkan. Ada kelompok Syiah yang lain, yang mereka ini tidak sampai ke dalam derajat ini, cuma dihitung ahlul bidah. Ya, sisi penyimpangan mereka, mereka lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas apa? Sebagian khulafa. Hanya mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar, tapi mereka tidak mengkafirkan. Mencerca tapi tidak apa? Mengkafirkan. Ini seperti kelompok Syiah Zaidiyah dan semisal dengannya. Jelas ya? Syiah Zaidiyah ini tingkatan kelompok Syiah yang paling minim kesesatannya. Paling minim kesesatannya. Nah, dan ini mendominasi beberapa wilayah di kota Yaman, itu Syiah Zaidiyah. Ya. Nah, adapun di Iran, itu kebanyakannya adalah Syiah Rafidah. Kebanyakannya adalah Syiah Rafidah. Nah. Baik. Ini sekilas tentang kelompok Syiah Rafidah. Mereka menolak Islam. Menolak Islam karena keyakinan mereka bertentangan dengan Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal khawariju murraq. Dan khawarij itu adalah murraq. Nah. Dan khawarij mereka adalah murraq, keluar dari agama. Al-murraq jamak dari mariq. Ya. Mereka keluar dari agama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengibaratkan itu. Nah, beliau kisahkan tentang kelompok khawarij, orang-orang khawarij. Ya. Bagaimana ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka. Dan kalian, umat Islam, kalian wahai para sahabat, menghinakan ibadah kalian di depan ibadah mereka. Tapi Nabi terangkan, ya, bahwa mereka yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati lehernya. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Dari ramiyah, ya, ini ditafsirkan dari busur yang melemparkannya, dan ditafsirkan ketika panah itu menembus sasaran, itu disebut ramiyah. Jelas ya? Ya. Jadi ini keadaan kelompok khawarij. Nah, mereka adalah keluar dari agama. Tapi mana keluar dari agama ini? Apakah mereka dianggap kafir? Ini dua pendapat masyhur di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama menganggap mereka tidak dikafirkan. Mereka tidak dikafirkan. Ya, sebagian para ulama seperti di masa ini Syekh bin Baz menguatkan bahwa mereka dihitung sebagai kafir. Sebab dikatakan keluar dari agama tidak kembali lagi kepadanya dalam sebagian riwayat. Nah, yang jelas ini dua pendapat di kalangan para ulama tentang kaum khawarij. Ya, dan kaum khawarij ini ciri utama mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kudeta terhadap penguasa. Kudeta terhadap penguasa. Ya. Ini dua ciri umum dari kelompok khawarij. Dan mereka menganggap keluar melakukan kudeta terhadap penguasa itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari ketaatan. Ya. Karena itu di setiap masa mereka berani ya, untuk melakukan penentangan terhadap penguasa, bahkan merasa dirinya sudah berkorban, ya, berjihad dengan hal itu. Dan khawarij ini adalah ya, problematika umat dari masa ke masa. Mereka menjadi sebab terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kaum khawarij ini. Dan mereka berbuat dan berbuat hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya, ada manusia-manusia yang mewarisi pemahaman khawarij. Sekaligus dua, khawarij yang melakukan kudeta secara fisik dan khawarij yang duduk memanas-manasi, Al-Qa'adiyah. Yang paling banyaknya ini Al-Qa'adiyah. Mereka tidak keluar secara fisik, tapi lisannya apa? Mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan kudeta kepada pemerintah. Nah, jadi ini kelompok Al-Khawarij. Ya, baik. Masih ada waktu ya, sedikit ya. Insyaallah sedikit lagi kita materi kita selesaikan nanti. Setelah sholat isya insyaallah. Masih ada waktu kita jawab pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang memakai nama setan sebagai merek dagangnya? Misalnya rawon setan, sambal iblis. Ya, kalimat syaitan dari asal bahasa itu adalah suatu yang tersembunyi, keluar dari kebiasaan, kebanyakan. Nah, dan mana dari secara bahasa ini kadang digunakan, ya, kadang digunakan. Pernah sebagian ulama, siapa Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau meminta kepada sebagian ahli hadis untuk mendatangkan seorang yang bisa diajak mudakara, saling menukar hadis. Maka dibawakanlah kepada beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya. Maka setelah itu Ibnu Mahdi berkata kepada orang yang membawanya, ya, saya bilang kepadamu, bawakan kepada saya manusia, atau bawakan kepada saya syaitan. Maksudnya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini tiap kali dibawakan hadis, dia mengerti hadis ini dari mana, asalnya dari mana, bisa dia jawab. Beliau hanya ingin menggambarkan luasnya hafalan orang ini. Jelas ya? Jadi kalimat syaitan di sini bukan celaan, tapi apa? Ujian untuknya. Dilihat dari sisi bahasanya. Ya. Ada pun di sini dijadikan sebagai merek. Ya. Rawon setan, sambal iblis. Ya. Ini saya kira hal yang kurang etis ya. Bukan pada tempatnya. Ya. Dia cari nama yang lain, insya Allah lebih bagus. Lebih berberkah. Nah. Bagaimana kaidah berdoa dalam syariat dalam memohon perlindungan dari perbuatan syirik dan perbuatan yang bisa mengeluarkan dari keislaman? Ya bagus, seorang itu berdoa memohon kepada Allah, dan telah warid dari sebagian doa yang diajarkan oleh Nabi wa a'udzu bika ya an usyrika bik an usyrika bika ma lam a'lam. Dan saya berlindung kepadamu, saya berbuat kesyirikan kepadamu sesuatu yang saya tidak ketahui. Ya. Maka seorang ada khawatiran dia berdoa, itu adalah hal yang bagus. Tidak ada masalah dia berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa jinubni wa bani an'budu al-asnam, dan jauhkanlah saya dan anak keturunanku dari beribadat kepada berhala. Apakah boleh berdoa dengan mengangkat kedua tangan, baik antara adzan dan salat, atau berdoa mengangkat tangan setelah salat? Berdoa mengangkat tangan itu adalah hal yang dianjurkan, dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha yastahyi minal 'abd yad'u rafi'an yadayhi ay yarduhuma sifra. Sungguhnya Allah malu dari seorang hamba dia berdoa mengangkat kedua tangannya, Allah malu kedua tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Ya, maksudnya tidak dikabulkan doanya. Jadi dari sebab istijabah doa, seorang berdoa mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan pada doa ini pada tempat-tempat yang memang doanya sifatnya mutlak. Tidak diikat dengan waktu ataupun tempat khusus. Kalau diikat dengan waktu dan tempat khusus, maka harus ada dalil khusus di situ boleh mengangkat tangan. Seberi contoh misalnya seorang doa keluar WC atau doa masuk WC. Doa masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khabais. Saya tanya boleh mengangkat tangan? Hah? Kenapa? Sebab memang doanya hanya datang dalam bentuk doa yang diterangkan mengangkat tangan. Dia khusus ketika mau masuk WC. Jelas ya? Demikian pula doa setelah wudu. Dia baca doa saja, tidak mengangkat tangan. Sebab tidak ada penjelasan. Tapi kalau mutlak, silakan dia berdoa mengangkat tangannya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim tentang orang yang melakukan perjalanan, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya, jelas ya? Tapi tidak dikabulkan karena sebab lain. Tidak dikabulkan karena apa? Sebab lain. Karena makanannya, minumannya, dan pakaiannya dari hal yang haram. Jelas ya? Adapun doa antara adzan dan qomat, ya, yang dipatuakan oleh Syekh Mukbil dan selainnya dari para ulama, boleh mengangkat tangan antara adzan dan qomat. Adapun setelah sholat, ya, maka ini terikat dengan waktu tertentu. Setelah sholat langsung, terikat dengan ibadah tertentu. Maka ini perlu dalil khusus dan tidak dalil yang menjelaskan di sini. Adapun antara adzan dan qomat, ini antara dua waktu, ya, bukan posisi ibadah tertentu dan seterusnya, maka boleh dia mengangkat kedua tangannya di sini. Ya wallahu a'lam. Ada orang yang mengatakan bahwa penyebutan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kepada para sahabat adalah bid'ah. Yang mengatakan seperti ini, dialah yang berbuat bid'ah, berucap bid'ah. Sebab ucapan radhiyallahu anhu terhadap para sahabat itu ada dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum waradu an. Ada dalam Al-Quran. Dan sepakat para ulama rahimahumullah, tidak ada silam pendapat. Untuk tarabbi, mendoakan ridha tiap kali menyebut siapa? Para sahabat. Apakah mereka bersepakat di atas kesesatan, di atas bid'ah? Ya. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Nah, karena itu siapa yang mengingkari perbuatan membaca radhiyallahu anhu, atau sahabat radhiyallahu anha, atau sahabiyah, maka ini artinya dia berbuat bid'ah dalam agama, keluar dari jalannya para sahabat.